السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، masih kita dalam bab al-istighatha tentang hukum istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kesyirikan beristighatsah, meratap, meminta pertolongan dalam kesusahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa qaulullah taala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minal zalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi وهو الغفور الرحيم. وقوله, kata musannif, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, berarti dalil berikutnya tentang syiriknya beristighatsah kepada selain Allah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah, jangan kalian menyeru berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan mudarat, tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak pula bisa menakdirkan kejelekan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin, kalau engkau tetap melakukannya, berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, maka niscaya engkau menjadi orang yang zalim. Zalim maknanya musyrik, karena kezaliman adalah kesyirikan, sebagaimana dalam surat Luqman, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Kalau engkau melakukan doa kepada selain Allah, maka engkau menjadi orang yang zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan zalim di sini adalah kesyirikan. Dan kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan kalau Allah menghendaki kalian dengan madarat, dengan kejelekan-kejelekan, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya, enggak akan ada yang bisa menolaknya, enggak akan ada yang bisa membatalkannya kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khairin, sebaliknya, kalau Allah menginginkan engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka enggak ada pula yang bisa menghalangi kebaikan yang Allah kehendaki. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, adapun makhluk-makhluk manusia dan jin dan lain-lainnya, makhluk-makhluk lain, setinggi apapun, semulia apapun, maka apa yang mereka kehendaki tidak akan terjadi kecuali kalau Allah takdirkan. Apa yang mereka inginkan untuk memberikan kebaikan enggak akan terjadi kecuali kalau Allah takdirkan. Demikian pula kalau menginginkan kejelekan enggak akan terjadi kecuali kalau Allah takdirkan. Maka tidak mutlak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mutlak, ala kulli syai'in qadir. Idza arad, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan jadilah, maka jadilah dia. Tinggal menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, enggak akan ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah menghendaki kejelekan, enggak akan ada yang bisa menangkisnya. Disebutkan dalam syarahnya, qala Ibnu Athiyyah rahimahullah, maknahu, makna ayat ini, wala tad'u, qila li wala tad'u fa huwa ma'tufun ala aqim, wa hadzal amr wal mukhatabah lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini ma'tuf, ngikut dari ayat yang sebelumnya, perintah kepada Nabi, aqimus shalah. Setelah itu, wala tad'u, dan jangan berdoa pada selain Allah. Berarti yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Idza kanat hakadha, kalau demikian kenyataannya, fa ahra an yataharraz min dhalika ghairuh, maka tentunya lebih-lebih lagi orang yang selain Nabi. Kalau Nabi saja dikatakan oleh Allah, engkau jangan berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau idza fa'alta, maka niscaya engkau minadh dhalimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sama dengan ayat lain yang menyatakan la in asyrakta, yang mukhatabnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ain asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau berbuat syirik akan gugur amalanmu wahai rasul, wahai nabi. Ini juga sama, wala tad'u, jangan berdoa kepada selain Allah, kalau engkau melakukannya maka niscaya engkau menjadi orang zalim. Berarti kalau nabi saja demikian keadaannya, apalagi selain nabi, apalagi selain rasul. Fa ghairuhu ahra, maka yang selainnya ahra, lebih-lebih lagi, lebih pantas lagi untuk khawatir, untuk takut. Wal khitab kharaja makhrajal khusus wa huwa ammun lil ummah. Walaupun pembicaraannya kharaja makhrajal khusus, keluar dalam bentuk khusus, wala tad'u. Kenapa dalam bentuk khusus? Karena kalimatnya mufrad, bukan menyatakan wala tad'u, tapi mufrad. Hendaklah engkau jangan berdoa. Dari mana tahunya mufrad? Tidak ada di sana waw, huruf waw setelah ain. Tad'u, kalau panjang dengan waw dal jamaah, menunjukkan jamak, berarti untuk semuanya. Tapi ini mufrad, anta, wala tad'u ant, engkau jangan berdoa mufrad sendiri, engkau wahai Rasul satu orang. Walaupun kharaja makhraja al-khusus, walaupun bahasanya bahasa khusus kepada Nabi, tetapi maknanya yang terkandung di dalamnya adalah ammun lil ummah, ini umum untuk seluruh umat, jangan semua kalian. Mengapa demikian? Karena sudah dikatakan di ayat lain bahwa Rasulullah SAW adalah teladan bagi kalian. Sudah ada di ayat lain, hendaklah kalian mengikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir dalam ayat ini, yaqulu ta'ala dhikruhu wa la tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqik syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah wala yadurruka fi dinin wala dunya. Kata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa Allah mengatakan dalam ayat ini, engkau ya Muhammad jangan menyeru, jangan berdoa kepada selain sesembahanmu, penciptamu, jangan kepada siapapun yang tidak memberikan manfaat padamu di dunia dan tidak pula memberikan manfaat di akhirat dan tidak pula bisa menentukan madarat bagimu dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Yani bidzalik, yang dimaksud dengan itu al-alihah wal-asnam, yang dimaksud adalah berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Yaqul la ta'budha rajian naf'aha au khaifan durraha. Berarti maknanya jangan kamu sembah selain Allah, berhala-berhala mereka atau lainnya, jangan kamu sembah dengan berharap manfaat ataupun dengan menghindari sesuatu yang mudharat. Jangan karena berharap sesuatu, jangan pula karena takut sesuatu. Fadhilina azakumullah. Kadang-kadang orang memahami satu sisi, saya tidak berdoa pada dia apapun, hanya saja saya khawatir dia mengganggu, maka saya berikan sesajen-sesajen. Bagaimana kita jawab? Sama saja. Apakah kamu mengharapkan sesuatu ataupun karena menghindari sesuatu? Maka ibadah kepada selain Allah batil, syirik. Apakah karena berharap sesuatu ataupun karena menolak kejelekan sesuatu? Baik. Sehingga Allah katakan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Maka Allah katakan jangan menyembah selain Allah yang la yanfa'uka wa la yadurruk, yang enggak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan madharat kepadamu. Artinya jangan berharap kebaikannya dan jangan pula takut dari madharatnya walaupun diancam. Kata dukunnya awas, berani cinta ditolak dukun bertindak, kata mereka. Kemudian kamu lihat tanda-tanda yang mengerikan, ada keanehan, ada bau-bau kemenyan, ada segala macam. Apa yang dilakukan? Tetap meminta pada Allah dan tidak meminta pada lain. Kecuali kamu memberikan sesajen begini, sesajen begitu. La wallah. Datang yang kata mereka dukun putih. Oh, ini kamu diganggu oleh bulan. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Untuk apa itu? Untuk menolak bala yang ditimpakan oleh mereka. La. Jangan karena menolak bala ataupun mengharapkan kebaikan, jangan. Jangan beribadah pada siapapun kalau itu berupa ibadah dengan berbagai macam sesajian-sesajian, dengan berbagai macam hewan sembelihan, dengan berbagai macam apa yang mereka ada-adakan secara ibadah atau dalam bentuk-bentuk ibadah, jangan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan, engkau termasuk orang-orang zalim. Khana bin na'azakumullah, berarti memang musyrikin, apakah yang menyembah batu dan pohon atau yang menyembah batu akik atau yang menyembah kuburan-kuburan atau yang menyembah apapun, selalu alasannya dua. Imam mengharapkan kebaikan atau menghindari kejelekan. Dan dua-duanya syirik. Maka Allah sebutkan dua perkara tadi. La yanfa'uk wa la yadhurruk. Benda, batu, kuburan, pohon, keramat, segala macam, semuanya. La yanfa'uka wa la yadhurruk. Enggak bisa menentukan kebaikan, enggak bisa pula menentukan kejelekan. Jangan takut dari kejelekannya dan jangan berharap kebaikan. Karena mereka tidak bisa menentukan segala sesuatu. Mereka bukan ala kulli syai'in qadir. Kembali pada ucapan Ibn Jarir At-Tabari. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah, fa innaha la tanfa'u wa la tadurru. Jangan menyembah mereka, jangan berdoa pada mereka karena takut madaratnya atau karena berharap manfaatnya. Karena benda-benda itu tidak memberikan manfaat dan madarat. Fa in fa'alta dzalika fad'utaha. Kalau engkau melakukannya dan engkau berdoa kepadanya selain Allah, fa innaka idan minadh dhalimin. Berarti engkau menjadi orang-orang yang zalim. Ai musyriki. Yaqul minal musyrikin billah. Innaka minal musyrikin. Qultu, saya katakan. Berarti Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Wa hadhil ayah laha nadhair. Ayat-ayat ini memiliki ayat-ayat lain yang semakna, yang semirip dengan itu. Kaqaulihi, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, "Fala taj'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah engkau berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Karena niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang diazab. Karena kesyirikan la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Berarti minal mu'adzabin, mesti minal mu'adzabin. Wa qawluhu, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Qasas ayat 88, wa la taj'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Jangan berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Jadi jangan berdoa di samping berdoa pada Allah, berdoa pula pada yang lain, jangan. Karena la ilaha illallah, karena enggak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak untuk kamu berdoa kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu, sendirinya. La syarika lah. Fa fi hadhil ayah, ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها. Pada ayat di atas, semua ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa siapa yang mad'u, siapa yang kita berdoa padanya, maka dia dianggap ilah. Saya tidak menganggap dia Tuhan, tapi kemudian memohon, ya fulan, ya habib fulan, sama saja. Kamu menuhankan dengan bahasa doa. Mafhum. Apa buktinya? Apa dalilnya? Ayat-ayat tadi. Lihat ayat yang terakhir. Wala taj'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain. Karena la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Perhatikan kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada selain Allah karena tidak ada ilah selain Allah. Maknanya yang kamu berdoa kepadanya berarti dia ilah. Dan kalau engkau berdoa kepadanya, berarti engkau mengilahkannya, menganggapnya sebagai ilah. Maka Allah katakan la ilaha illallah, enggak ada ilah kecuali Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah karena enggak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayat, maka kita lihat ayat-ayat ini menunjukkan bayan, keterangan, anna kullu mad'uwin yakunu ilahan, bahwa setiap mad'u yang mereka berdoa kepadanya, maka dia berarti dianggap ilah. Wal ilahiyah haqqun lillah. Sedangkan keilahan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Yang la yasluh minha syai' li ghairihi. Yang tidak layak sedikit pun untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang memberikannya kepada selain Allah? Zalim. Tidak menempatkan pada tempatnya, karena itu makna kedzaliman. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu zulm, itu kedzaliman. Berarti siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak murni hanya milik Allah, diberikan pada selain Allah. Berarti ini sezalim-zalim kezaliman. Sejelek-jelek kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Walihada qala la ilaha illahu. Oleh karena itu Allah katakan la ilaha illahu. Tidak ilah kecuali dia. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj. Ayat 62. Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian bi'annallaha huwal haqq, yang demikian karena Allah lah yang hak, yang min dunihi huwal batil wa annama yad'una min dunihi, adapun yang mereka seru selain Allah huwal batil. Hanya Allah yang hak, selain Allah batil. Yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka ilahkan dengan doa, semuanya batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi ba'athallahu bihi rusulah. Inilah yang dikatakan tauhid, yang Allah utus rasul-rasulnya membawa tauhid ini. Wa anzala bihi kutubahu, yang Allah turunkan kitab-kitabnya juga membawa tauhid ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah saja. Dengan mukhlishin, dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwa yang dibawa Rasul tauhid. Ini dalil bahwa yang dibawa, yang terkandung dalam kitab-kitab adalah tauhid. Ini dalil bahwa seluruh para rasul membawa ini. Wa ma umiru illa. Tidaklah disuruh kecuali. Berarti cuma satu perintahnya. Cuma satu, naam cuma satu. Jadi Rasulullah dan seluruh para rasul membawa cuma satu perintah. Naam, cuma satu perintah. Kitab-kitab diturunkan juga untuk satu perintah. Apa itu satu? Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas, dengan murni untuk Allah, dan milik Allah lah agama. Cuma itu. Yang lainnya itu semua terkandung dalam tauhid. Perintah dan larangan, syariat, hukum-hukum, itu konsekuensi tauhid. Terkandung dalam tauhid itu namanya ibadah. Salat, puasa, haji, itu ibadah. Beribadahlah pada Allah dengan ibadah-ibadah ini dalam syariat. Wa qala wad-din kullu ma yudanu Allah bihi. Wad-din kullu ma yudanu Allah bihi. Namanya din adalah apa yang Allah diibadahi. Yudan, diibadahi. Yang Allah diibadahi dengannya, maka itu din. Allah diibadahi dengan apa? Dengan salat. Maka salat itu din. Diibadahi dengan puasa, diibadahi dengan sedekah, diibadahi dengan sekian macam syariat-syariat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semua itu din. Semua itu ad-din. Yang yudanullahu bihi, yang Allah diibadahi dengannya, maka itu agama. Minal ibadatil batinah wal zahirah. Apakah ibadah-ibadah batin ataupun ibadah-ibadah yang zahir, yang batin, yang enggak terlihat, yang ada dalam hati. Mencintai Allah, ibadah. Takut kepada Allah, ibadah. Bergantung kepada Allah, ibadah. Berharap kepada Allah, ibadah. Itu semua ibadah-ibadah batin. Sedangkan ibadah zahir adalah apa yang dilakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan lidah kita, dalam bentuk ucapan dan perbuatan, itu zahir. Kalau dikerjakan untuk Allah, karena Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu juga di. Fasarahu Ibnu Jarir fi tafsirihi. Ditafsirkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya bahwa ad-du'a huwa fardun min afradil ibadah. Bahwa doa itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Doa adalah salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Ala adatis salaf fit tafsir. Dan itu sesuai dengan kebiasaan para salaf dalam menafsirkan. Yufassinul ayat bi ba'di afradi ma'naha. Menafsirkan ayat dengan salah satu dari anggota-anggota makna yang terkandung di dalamnya. Masih ingat ketika pembahasan tentang tawud. Apa itu tawud? Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Tawud syaitan. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kuhan. Dukun-dukun yang turun pada mereka syaitan-syaitan. Apakah itu tafsir? Apakah itu makna dari tawud? Bukan. Itu salah satu dari yang dinamakan tawud. Berarti bukan makna tawud, bukan. Tawud itu apa? Di antaranya syaitan. Apa tawud itu, wahai Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Qala, bahwa yang namanya tawud salah satunya adalah dukun-dukun. Yang lain menjawab, tawud adalah ma'ubida min dunillah, semua yang diibadahi selain Allah. Ini semua min afradit tawud, salah satu dari anggota-anggota yang dinamakan dengan tawud. Dan itu seringkali para salafus saleh menafsirkan dengan salah satu anggotanya. Ketika ditanya apa itu roti, mereka enggak mengatakan roti itu adalah gandum yang begini, enggak. Tapi ambil salah satu dari bentuk jenis roti ini, roti. Atau dia akan ditanya misalnya tentang salah satu perkara, apa itu jamaah? Dijawab Umar bin Khattab. Bagaimana? Apa itu definisi? Bukan definisi. Jawab Abu Bakar wa Umar. Kata si penanya, Abu Bakar wa Umar sudah meninggal. Kalau gitu Imam Fulan wa Imam Fulan. Al-jamaah adalah mereka. Siapa yang bergabung dengan Abu Bakar wa Umar, dia jamaah. Demikian pula kalau di zaman para tokoh-tokoh ulama, siapa jamaah? Imam Fulan wa Imam Fulan yang bersama dia adalah jamaah. Itu salah satu min afradihi, salah satu dari anggota al-jamaah. Demikian pula Ibnu Jarir ketika menyatakan dengan doa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, di dalam mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah jangan berdoa. Tafsirnya adalah mereka tidak diperintah kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ibadah cuma doa toh? Ya ini seperti salah. Kalau menafsirkan salah satunya saja, anggotanya seperti doa contohnya. Faman sarafa minha syai'an liqabrin aw sanamin aw wathanin aw ghairi dzalik faqad ittakhadahu ma'buda. Maka barang siapa yang memberikannya, memalingkannya kepada kuburan-kuburan, memalingkan ibadah-ibadah tadi, syai' sesuatu ibadah, liqabrin untuk kuburan atau untuk berhala atau untuk patung-patung atau untuk berbagai macam benda-benda, maka dia telah menjadikan benda-benda tadi sebagai ma'bud, sebagai yang diibadahi. Wa ja'alahu syarikan lillah, dan berarti mereka menjadikannya sebagai sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fil ilahiyah allati la yastahiqquha illahu, yang semestinya tidak berhak kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan juga, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Perhatikan kata Allah, siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain yang enggak ada bukti baginya, maka Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan menghitungnya. Innahu La yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan selamat orang kafir. Enggak akan falah orang kafir. Siapa orang kafir? Yang dimaksud. Yang tadi. Yang yad'u ma'allahi ilaan akhar. Maka ikhwanina a'azakumullah, siapa yang berdoa pada selain Allah, siapa yang meminta pada selain Allah, siapa yang meratap ketika kesusahan meminta kepada selain Allah, maka kata Allah, innahu la yuflihul kafirun, enggak akan selamat orang kafir, enggak akan jaya orang kafir, enggak akan dia mendapatkan falah. Disebut kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di ayat sana dikatakan la yaghfiru an yushraka bihi, enggak akan diampuni dosa syirik. Yang di sini dikatakan la yuflihul kafirun. Yang di ayat yang sebelumnya lagi sudah dikatakan innahu minal mu'adzabin, bahwa dia termasuk yang diazab. La mahala, enggak mungkin tidak. Mesti diazab. Yang lain lagi dikatakan innaka minadh dhalimin, engkau menjadi orang yang zalim. Ini semua ancaman-ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwa kesyirikan ini sebesar-besar dosa besar. Ancamannya segala macam ancaman yang sangat tinggi. Ancaman kekafiran, ancaman akan diadab, ancaman gak akan dimaafkan, gak akan diampuni, ancaman bahwa dia menjadi orang zalim, ancaman dia akan... Ini semua ancaman-ancaman besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabayyana bihadhihi al-aya wa nahwiha anna da'wata ghairillahi syirkun. Maka jelaslah dengan ayat ini dan ayat yang seperti ini bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang merupakan kekafiran dan merupakan kesesatan. Syirkun wa kufrun wa dalal. Kesyirikan, kekufuran dan kesesatan. Wa qawluhu ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat al-bab, ayat yang sedang dibahas dalam bab. Dalam matannya. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah timpahkan, Allah sentuhkan kepadamu bidurrin, dengan madarat, dengan kerugian, dengan kejelekan, fala kashifa lahu, maka enggak akan ada yang bisa menyingkapkannya. Menyingkapkannya artinya menghilangkannya. Illahu, kecuali dia sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khair, dan kalau Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya, menolak fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah timpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fa innahul mutafarrid bil mulki wal qahri, yang demikian karena Allah Maha Esa, menyendiri dalam kepemilikan, menyendiri dalam kekuasaan, menyendiri dalam pemberian, menyendiri dalam al-mana', dalam tidak memberi, wadhur wan nafa', menyendiri dalam masalah madarat dan manfaat, menyendiri. Hanya Allah sajalah yang bisa memberikan manfaat kepada siapa yang dikehendakinya dan memberikan madarat kepada siapa yang dikehendakinya. Memberi kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan tidak memberi pada siapa yang dikehendakinya. Karena semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, terserah Allah. Allah berikan kepada siapapun, terserah Allah. Allah tidak berikan kepada siapapun, juga terserah Allah. Duna kulli ma siwa, tanpa yang lainnya. Menyendiri, maknanya duna kulli ma siwa, tanpa selainnya, enggak ada yang ikut campur. Tidak nabiyun mursal, tidak malakun muqarrab, tidak pula Abdul Qadir Jailani. Enggak ada yang ikut-ikutan. Enggak bisa. Kalaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menghendaki sesuatu yang tidak Allah takdirkan, ya enggak akan terjadi. Seperti ketika Rasulullah SAW mendoakan laknat pada tiga orang yang ternyata tiga orang itu masuk Islam. Dan itu Allah katakan, Allah takdirkan sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia dan kaum muslimin khususnya, bahwa untuk masalah itu urusan Allah. Dan Allah turunkan ayatnya. yang berbunyi laisa laka minal amri syai', ini bukan urusanmu sedikit pun. Apakah Allah akan memberikan hidayah atau Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka? Laisa laka minal amri syai'. Waktu itu Rasulullah menyebutkan nama-namanya, Allahumma la'an fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Itu yang dikehendaki dengan laknat ternyata masuk Islam. Demikian pula sebaliknya, Allah kasih pula satu contoh. Ketika Rasulullah SAW berharap pamannya masuk Islam, sehingga berupaya menasehatnya terus. Apa jadinya? Ternyata Allah takdirkan pamannya tetap kafir. Dia juga sama. Berarti siapa yang takdirnya terwujud? Takdir Allah apa takdir manusia? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Dan ini Allah takdirkan demikian untuk menunjukkan tentang keesaan Allah dalam memberi dan menahan. Keesaan Allah dalam kepemilikan. Keesaan Allah dalam menakdirkan. Keesaan Allah dalam memberikan hidayah ataupun memberikan ghawayah. Keesaan Allah dalam memberikan manfaat ataupun mudarat. Itu hanya Allah sendiri. Tidak ikut campur seluruh manusia di muka bumi ini, seluruh malaikat di langit sana, tidak pula siapapun, tidak pula Abdul Qadir Jailani. Maka kisah-kisah semua, kisah-kisah khurafat tentang Abdul Qadir Jailani itu semuanya kadzab, semuanya dusta, semuanya palsu, dibikin-bikin oleh manusia. Qala fayalzam min dhalika an yakuna huwal mad'u wahdahu. Maka ini menunjukkan bahwa dialah Allah al-mad'u yang berhak diseru, diibadahi dengan doa wahdahu, satu-satunya. Al-ma'bud wahdahu, yang diibadahi satu-satunya. Dan menunjukkan pula bahwa ibadah la tasluh illa limalikin naf' udhur. Menunjukkan pula bahwa yang namanya ibadah tidak cocok, tidak layak kecuali untuk pemilik manfaat dan pemilik madarat. Qanibidina azakumullah, sering banyak yang tanya, tapi kan kadang-kadang manusia bisa memberikan manfaat seperti memberikan sedekah pada kaum muslimin, maka kaum muslimin mendapatkan manfaat. Atau berbuat jahat pada orang lain, memzaliminya, memukulnya, menyiksanya, berarti dia bisa memberikan manfaat dan madarat. Sudah dijawab tadi. Kalau terpikir seperti itu, kita jawab bahwa itu semua adalah upaya-upaya manusia yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dia akan berikan kebaikan pada manusia tadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Mungkin dia berhasil memberikan, tapi orang itu pergi, kehilangan di jalan. Apakah orang tadi dapat manfaat? Tidak. Kamu ingin ngasih manfaat sama dia kan? Dan kamu berhasil memberikan uangnya, kamu dapat pahala. Tapi ternyata orang itu Allah kehendaki tidak dapat manfaat. Allah jadikan hilang hartanya. Apakah dicuri, dicopet, atau jatuh di jalan, hilang. Maka orang itu tetap gak dapat manfaat, walaupun kamu berupaya memberikannya. Sebaliknya orang yang kamu ancam, saya akan berikan kejelekan pada dia, berupaya untuk berikan kejelekan, ternyata yang terjadi kebaikan. Kamu ingin mencelakakan dia, bikin jebakan-jebakan yang ingin mencelakakan dia, ternyata kelihatannya berhasil, jatuh dia, masuk rumah sakit. Rasakan apa yang saya timpakan pada kamu dari mudarat. Ternyata Allah takdirkan dengan jatuh tadi kaki yang cacat jadi utuh kembali, jadi balik sehat walafiat setelah itu, lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang terjadi kebaikan atau kejelekan, kebaikan. Enggak berhasil apa yang dia takdirkan. Itu dari satu sisi. Atau sisi lainnya, kamu gagal memberikan kebaikan, atau dia gagal untuk memberikan jebakan tadi, gagal. Itu juga Allah takdirkan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita katakan yang namanya ibadah tidak layak, la yasluh illa, kecuali bagi Allah yang memiliki manfaat dan madarat, yang bisa menakdirkan sekehendaknya manfaat untuk siapa, madarat untuk siapa. Ini barakallahu fikum yang dimaksud dengan ucapan beliau tadi, bahwa Allah al-mutafarrid, yang menyendiri dalam masalah nafa' wa dur. Wala yamliku dhalika wala syai'an minhu ghairuh. Sedangkan enggak ada yang memiliki an-nafa', enggak ada yang bisa menakdirkan madarat kecuali Allah sendirinya. Fa huwal mustahiqqu lil ibadati wahdah, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi sendirinya. Duna ma la yanfa' wa la yadur, tanpa yang selainnya, yang la yanfa' wa la yadur, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan madarat. Wa qauluhu ta'ala, ucapan Allah yang berikutnya dibawakan di sini, surat Az-Zumar ayat 38. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله سبحانه وتعالى قل katakan pada mereka, afara'aytum ma tad'un, bagaimana pendapat kalian yang kalian sembah itu, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menghendaki aku dengan madarat, apakah benda-benda yang kamu sembah itu bisa menghilangkan madarat dariku? Ini barakallahu fikum, disuruh oleh Allah nabinya untuk tanya pada musyrikin. Wahai musyrikin, berfikirlah. Berfikirlah kalian dengan pikiran yang sehat. Kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, Allah takdirkan kejelekan untukku, kemudian berhala-berhala itu yang kamu sembah bisakan menghalangi kejelekan tadi, atau menyingkapkan, menghilangkan kejelekan tadi? Bisa. Sedangkan musyrikin Quraisy ketika itu meyakini bahwa Allah Tuhan besar, sedangkan berhala-berhalanya tuhan-tuhan kecil, kata musyrikin jahiliyah. Ini tuhan-tuhan kecil, itu tuhan besar. Taib, sekarang aku tanya pada kalian, tuhan-tuhan kecil yang kalian anggap sebagai tuhan, kalau Allah menghendaki kejelekan kepadaku, apakah mereka bisa menyingkapkan kejelekan dariku? Atau sebaliknya, in aradani birahmatin, kalau Allah menghendaki rahmat untukku, alhunna mumsikatu rahmati, apakah berhala-berhala kalian itu bisa menghalangi rahmat Allah dariku? Maka mereka akan menjawab pasti, kalau tidak dengan lisannya, dengan hatinya. Mungkin lisannya gengsi mau ngomong, tapi hatinya mengatakan, iya, kalau Allah sudah menentukan, ya Tuhan kecil ini gak ada apa-apanya. Karena mereka menyadari itu, dan mereka dalam talbiahnya menyatakan, la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Talbiyah jahiliyah mereka menyatakan, engkau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka dan mereka memiliki engkau. Ini barakallahu fikum keyakinan jahiliyah, bahwasanya Allah yang memiliki semuanya, termasuk berhala-berhala mereka milik Allah SWT. Taib, maka ketika ditanya, bagaimana kalau Allah yang maha kuasa, yang maha besar, menentukan kejelekan, apakah berhala-berhala tadi bisa menyingkapkannya? Ya jawabannya, ya gak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Tapi sebaliknya, kalau Allah menginginkan rahmat, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Kalau Allah yang menghendaki, ya gak akan mungkin bisa dihalangi benda-benda. Kalau gitu untuk apa menyembah mereka? Ngapain kamu minta pada berhala-berhala tadi kalau ketentuannya ada di tangan Allah? Ngapain kalian menyembah benda-benda tadi kalau ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala? Dan tanyakan kepada para kuburiyin yang menyembah kubur, kuburan-kuburan keramat, yang menyembah pohon-pohon keramat, yang meyakini dengan keyakinan-keyakinan batil, adanya batu yang begini, ada yang batu keramat, pohon keramat, kayu keramat. Tanyakan pada mereka semuanya, in aradani bidurrin, in aradani lahu bidurrin, kalau Allah menimpakan aku dengan madarat, apakah pohon keramat, batu keramat, keris keramat, semua itu bisa menyingkapkan madarat tadi dariku? Jawab. Kalau saja mereka masih mengaku muslimin, gak mungkin menjawab, oh bisa. Gak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin dia menyatakan bahwa ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Ya. Kalau mereka masih mengaku muslimin. Kalau sudah tidak mengaku muslimin, bukan pembahasan kita. Berarti mereka orang-orang kafir yang sama sekali tidak mengaku muslimin. Kadang sebaliknya, kamu katakan. Taib. Kalau Allah menghendaki aku dengan rahmat, apakah kuburan keramat, pohon keramat, keris keramat, batu keramat, segala macam, bisakah menghalangi rahmat Allah dariku? Niscaya mereka akan menjawab, paling tidak dengan hati kecilnya. Ya kalau Allah menghendaki, ya gak mungkin dibantah, gak mungkin di... Alas, kalau begitu ngapain kamu datang-datang ke sana? Ngapain istighatsah, isti'anah? Gak perlu. Kalau ketentuannya di tangan Allah, ya minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah taufiq wal afiyah. Allah hidayah wa rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.